الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ جَمَعَ sekalian barakallahu fikum masih melanjutkan pada bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, yaitu bab tentang adanya mahabbah. Mahabbah termasuk dari rukun ibadah dan tidak bisa dipisahkan al mahabbah dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla. Maka telah sampai pada hadis tentang tiga perkara. Salatun mangkunna fihi, ada tiga perkara. Barang siapa ada padanya tiga perkara tersebut, wajada bihinna halawatal iman, pasti dia akan mendapatkan dengan sebab itu manisnya iman. Yang pertama kemarin, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin muwahhidin agar dia menjadikan Allah, agar Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, selain Allah dan Rasulnya. Inilah prinsip mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendatangkan manisnya iman. Sehingga kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada teman, kecintaan kita kepada saudara, itu harus dikalahkan ketika harus berhadapan dengan prinsip mencintai Allah dan Rasul. Kecintaan kepada siapapun, kalau itu menyelisihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, harus dikalahkan. Kalau Anda bisa melakukan ini, akan Anda dapatkan manisnya iman. Yang kedua, yaitu ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, agar mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintainya kecuali karena sebab Allah. Artinya karena sebab orang itu mentaati Allah. Kalau dia orang mukmin, muwahhidin, ahlus sunnah, dan dia benar-benar bersih dan berusaha membersihkan dari bid'ah, maka dialah orang-orang yang harus kita cintai. Tidak boleh dimusuhi. Karena dia adalah waliullah. Sebab Allah menyebutkan sifat waliullah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus. Waliullah adalah orang-orang yang mereka beriman dengan benar. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah mukmin muttaqin sebagai waliullah. Kullu mu'minin muttaqin fahuwa waliullah. Sehingga prinsip kita, ketika ada seorang mukmin muwahhid dan dia berjalan di atas sunnah, itu adalah waliullah. Wajib kita mencintainya. Barakallahu fikum. Adapun kalau dia bermaksiat, apalagi dia itu memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi, maka kita pun membencinya. Barakallahu fikum. Ini kita akan mendapatkan manisnya iman. Mencintai seorang mukmin muttaqin bukan karena dunia, bukan karena pamrih dunia, tapi karena ibadah. Barakallahu fik. Dan yang terakhir sekarang, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Yang ketiga sekarang, al-khoslatus salisatu qawluhu wa ayyakraha ayya'udha fil kufri. Agar orang itu benci, ayya'udha fil kufri, jika kembali kepada kekufuran. Ba'da idh anqadahullahu minhu, setelah Allah selamatkan dari kekufuran. Kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam neraka. Barakallahu fik. Kami ulangi, supaya mendapatkan manisnya iman, agar orang itu benci jika dikembalikan kepada kekufuran. Bada'il anqadahullahu min, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrah, sebagaimana dia benci jika Allah ayyuk dafa finnar, jika Allah sampai melemparkan dia ke dalam neraka. Hadihi as-surah fi kafirin aslama. Yang ketiga ini adalah sebagai surah, bentuk dalam hal orang yang kafir aslama, lalu dia masuk Islam. Kekufuran menjatuhkan dia ke neraka. Maka ketika dia masuk Islam, diselamatkan dari api neraka. Maka kafahuwa yakrah, maka dia pun benci. Ayya'udha fil kufri, jika kembali kepada kekufuran. Ba'da idh anqadahullahu minhu, setelah Allah selamatkan dari kekufuran. Setelah Allah selamatkan seorang hamba dari kufur menjadi muslim, dari musyrik menjadi muwahhid, jadi mubtadi' menjadi sunni. Nikmah besar. Kalau antum terjatuh kepada kebid'ahan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, diancam dengan neraka. Yang mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya membacakan ucapan beliau saja. Siapa yang mau mencoba mendekati neraka, celaka dia. Maka seorang mukmin tidak terbetik sedikit pun ingin coba-coba mendekati asbab yang menjatuhkan dia ke dalam neraka. Sungguh nikmat tauhid, tidak terjatuh kepada syirik, nikmat yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim, perbuatan syirik kejahatan yang sangat besar. Seorang terentaskan dari bid'ah lalu dia tinggalkan menjadi seorang sunni, sebuah nikmah yang besar yang wajib dia jaga. Sebagaimana digambarkan oleh beliau, dia tidak suka kalau kembali menjadi seorang kafir, menjadi seorang musyrik atau mubtadi'. Wa innama dzakara hadhihi surah, disebutkan oleh beliau gambaran seperti ini. Li'anal kafiru ya'lafu makana alaihi awala, karena orang yang kafir dia itu akan takut dengan keadaan yang pertama. Dia kafir masuk Islam, untuk kembali menjadi orang kafir berpikir panjang. Kenapa? Masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Wala farubbama yarji ilaih bi khilafi man la ya'riful kufra asla. Bisa jadi dia akan kembali kepada kekufuran. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal kekufuran sama sekali. Orang yang tidak ngerti bahayanya kekufuran, mungkin dia aman-aman saja. Tetapi ketika orang itu sudah ngerti ancaman-ancaman kekufuran, perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jal, dia akan takut kembali menjadi orang yang kufur. Faman karihal auda fil kuf, maka barang siapa yang benci ke dalam kekufuran, kama yakrahul qadafa finnar, seperti halnya dia benci kalau seandainya dilemparkan ke dalam api neraka. Maka dengan sebab ini, fa inna hadza min asbabi wujudi halawatil iman, halawatil iman. Maka ini termasuk di antara sebab manisnya iman. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita adanya dua orang yang keduanya marra ala sonamin, melewati sebuah berhala, dan siapa yang lewat di berhala tersebut akan ditahan, sehingga kaumnya mengatakan qarib, harus berkorban. Maka dua orang ini, yang satu mengerti bahayanya berbuat syirik, menyembelih binatang untuk berhala, untuk syaitan, untuk jin. Maka ketika dikatakan qarib, kamu harus menyembelih binatang, maka orang tersebut mengatakan makuntu, aku tidak akan liuqarrib li ahadin syai'an dunallah, aku tidak akan menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Apa yang terjadi? Karena orang ini memegang prinsip, akibatnya ialah, kata Nabi, fadarabu unuqah. Kaum tersebut memotong, memenggal leher orang ini. Orang ini dipenggal lehernya, tapi manis rasanya karena iman di dadanya. Dia mati membawa tauhid, sekalipun orang memandang dan melihat dengan taruhan nyawa tadi. Tapi itulah, dia merasakan manisnya iman. Dia tidak mau melakukan praktek-praktek kekufuran, kesyirikan yang Allah murka kepadanya. Maka dia pun rela meraih manisnya tauhid, sekalipun maharnya adalah kepala lepas dari jasadnya. Hakada tauhid, akan dipertaruhkan nyawanya demi meraih manisnya iman. Barakallahu fikum. Pun yang satu, maka dikatakan qalrib walau dubaban. Kamu mesti menyembelih binatang walaupun seekor lalat. Unduru. Maka orang ini pun menangkap seekor lalat. Lalu lalat tersebut dipotong kepalanya, mengatasnamakan atas pengagungan kepada berhala kaum tersebut. Maka orang tersebut selamat, bisa lewat. Naam, tapi maharnya dia merelakan kesyirikan. Selamat di dunia, tapi tidak selamat di akhirat. Demikianlah ungkapan bagaimana sesungguhnya manisnya iman. Walaupun harganya harus ditaruh dengan taruhan nyawa, itu adalah sebagai sebuah konsekuensi meraih manisnya iman. Barakallahu fikum. Maka siapa yang dia mengerti bahayanya bid'ah, maka dia tidak akan mau kembali setelah meninggalkan bid'ah untuk mencoba-coba mendekati kebid'ahan. Karena Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang berat. La'anallah, Allah melaknat awamu hadisa, orang yang melindungi, orang yang membikin kebid'ahan dalam Islam. Siapa yang tidak takut kalau Allah melaknatnya? Hadis Muslim. Hanya orang-orang yang punya iman, yang takut kepada ucapan Allah dari kemurkaannya saja, yang dia berusaha meninggalkannya. Barakallahu fik. Maka manisnya sunnah, beramal di atas sunnah itu manis. Dan itulah ungkapan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal itu dirasakan dengan ujian yang berat, namun hakikatnya manis rasanya. Siapa yang ingin mencicipi manisnya sunnah, maka barakallahu fikum, hendaklah dia berusaha mengikuti junjungan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, setelah disebutkan tiga sebab seorang bisa mendapatkan manisnya iman dalam hadis ini, maka Asy-Syaikhul Islam akan membawakan riwayat berikutnya. Dibawakan oleh beliau sebuah asar ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu adalah sebagai dalil karena mereka memahami Quran dan Sunnah, dan mereka para murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu ucapan yang sahih, riwayat yang sahih, maka peganglah bimbingan mereka. Disebutkan dari Ibnu Abbas, sahabat yang mulia. Kita bacakan. Wa an Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya, Abdullah dan Abbas. Qala, dia mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang dia mencintai karena Allah. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah. Mencintai seorang karena Allah. Wa abghadha fillah, dan benci karena Allah. Dia membenci seorang karena Allah, bukan karena dunia. Karena Allah. Karena orang itu membenci Allah, membenci sunnah, dia pun membenci orang ini. Barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai seorang karena Allah, membenci, abghad, membenci seorang karena Allah. Wa wala fillah, yang ketiga, wa wala fillah, dan barang siapa yang wala, berloyalitas artinya mencintai, menolong, membela. Dia menolong orang tersebut, dia membela orang tersebut, namanya wala. Bahasa kita loyal. Orang kalau sudah loyal, apapun ucapan orang yang dia cintai akan derek, sendiko dawu. Begitu orang sudah loyal, siap stempel darah, itu namanya sudah loyal. Maka barang siapa yang dia loyal kepada seorang karena Allah, wa'ada fillah, dan barang siapa yang dia ada memusuhi seorang karena Allah. 4. Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, berloyalitas kepada seorang karena Allah, memusuhi seseorang karena Allah, semuanya karena Allah, ibadah. Maka kata Ibnu Abbas, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka tidak lain akan diperoleh walayatullah bidzalik, wawunya di fathah, wala. Maka tidak lain akan didapatkan dengan sebab itu kecintaannya Allah. Lihat. Maka tidak lain dengan sebab itu akan didapatkan kecintaannya Allah. Kalau wawunya di fathah. Kalau wawunya di kasroh, maknanya itu akan didapatkan kekuasaan dari Allah. Wilayah. Walan yajida abdun ta'mal iman. Lihat, Ibnu Abbas memahamkan kepada kita mafhum mantuk, ucapan yang bisa dipahami dengan ucapannya langsung. Maka tidak akan seorang hamba itu mendapatkan ta'mal iman, rasa manisnya iman. Ya. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu. Sekalipun banyak salatnya dan banyak puasanya, ahli ibadah, tapi tidak bisa memilah dan memilih mana lawan, mana kawan. Ini musuh Allah atau kekasihnya Allah. Tidak bisa dia bedakan. Kata Ibnu Abbas, tidak akan seorang hamba merasakan manisnya iman sekalipun banyak sholatnya, wasaumuhu, banyak puasanya, hatta yakuna bizalika, sehingga dia melakukan itu semua. Itu yang empat. Sehingga dia melakukan itu semua. Barakallahu fik. Dia mencintai orang karena orang itu mencintai Allah. Dia musuhi orang karena dia juga musuhi Allah dan Rasul. Memusuhi sunnah, saya juga memusuhi dia. Dia meloyal kepada Allah, saya pun loyal kepada dia. Dia memusuhi Allah, saya pun memusuhi dia. Itulah yang akan didapatkan manisnya iman. Seorang hamba tidak akan merasakan ini sekalipun banyak sholat dan puasanya, sehingga dia melakukan itu semua. Lalu Ibnu Abbas mengingatkan kepada kita pada ucapan akhirnya, waqad sorot amatu muakhotinas ala amri dunya, dan sungguh telah menjadi keadaan kebanyakan orang. Apa itu kebanyakan orang? Ala amri dunya, karena cinta sebab dunia, mencintai orang karena dunia. Sungguh telah menjadi keadaan yang kebanyakan manusia mencintai seorang karena urusan dunia. Cinta dia karena dia ngasih dunia. Memusuhi dia karena dia tidak ngasih dunia. Urusannya dunia dan dunia. Dunia itu bukan hanya duit. Dunia itu bisa wujudnya pujian. Bisa wujudnya sanjungan. Banyak isi dunia. Karena dia mencintai manusia karena dunia. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'a. Dan itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi manusia. Barakallahu fikum. Ucapan Ibnu Abbas, rawahu Ibnu Jarir, juga dikeluarkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitab Zuhud, dan isnaduhu Lais Ibnu Abi Sulaim wa huwa dhaif. Dan juga Daqarahul Haitami dalam Kitabul Iman dari Ibnu Umar marfu'. Namun riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena adanya Lais Ibni Abi Sulaim. Baik, kembali kepada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini pada riwayat berikut ini dibawakan oleh muallif rahimahullah, seorang akan bisa mendapatkan manisnya iman. Atal muallifu bihadhi riwayah, Al-Syekh membawakan riwayat kedua ini, li'anna intifa'u wujdani halawatil iman binisbati li riwayatil ula antariqil mafhum. Sebab tidak didapatkan manisnya iman. Tadi kan ada tiga sebab pada hadis sebelumnya. Tiga sebab seorang bisa merasakan manisnya iman. Berarti kalau tidak ada tiga sebab ini, dia tidak merasakan manisnya iman. Itu mafhumnya. Kan begitu. Ada tiga perkara. Siapa yang ada padanya tiga perkara tersebut, dia dapat manisnya iman. Berarti mafhumnya, kalau tidak ada tiga perkara tersebut, tidak akan mendapatkan manisnya iman. Itu mafhumnya. Maka wahada adapun riwayat kedua ini antori kilmantuk, riwayat yang langsung dipahami dari ucapan beliau. Dan dilalatul mantuk aqwa min dilalatil mafhum, dalil yang terambil dari sebuah ucapan yang langsung dipahami itu lebih kuat daripada dalil yang diambil dari sebuah pemahaman. Yang kita pahami tadi kan ada tiga perkara yang bisa mendatangkan manisnya iman. Kalau tidak ada tiga perkara tersebut, itu tidak akan dapat manisnya iman. Adapun dalam riwayat ini langsung oleh Ibnu Abbas disebutkan 4 poin. Dan sekaligus diterangkan oleh beliau supaya bisa mendapatkan manisnya iman. Lalu diterangkan oleh beliau, kebanyakan orang di zaman itu mencintai orang karena urusan dunia. Itu zaman beliau. Beliau melihat banyak, kebanyakan orang itu mencintai orang karena urusannya dunia. Barakallahu fiik. Sampai berdakwah pun, ta'uzubillah, dia akan membela orang ini karena dapat bagian apa? Dunia. Na'uzubillah. Dakwah itu ibadah. Siapa yang masuk ke dalamnya, dalam ibadah ini dari urusan dunia atau kepentingan dunia, dia akan terlempar dari dakwah, cepat atau lambat. Maka oleh karena itu, ya ibadallah, jangan mencintai si fulan karena sebab dunianya. Dia telah ngasih 1 paket. Apa misalnya bantuan. Walaupun dia telah beri paket bantuan, kalau dia ahlul bid'ah, mengajak kepada kebid'ahan pada diri kita, lah, sunnah lebih mahal daripada ajakan kepada bid'ahnya. Tetapi karena perasaan tidak enak, akhirnya apa? Kelipat. Dia terlipat oleh dunia. Akhirnya apa? Sunnah tidak lagi manis di hatinya. Kenapa? Karena dia masih ada tertanam di hatinya. Tidak ada benci kepada bid'ah, maksiat. Orang kalau ingin mencicipi sesuatu yang manis, mesti dia pernah mencicipi sesuatu yang pahit. Dari mana antum mengerti madu itu manis? Ternyata pernah dia merasakan sesuatu yang pahit. Semua jenis dosa itu racun. Maksiat, kekufuran, kesyirikan itu racun. Bagaimana racun itu akan dijadikan obat bagi hati kita? Maka orang yang sehat, dia akan membenci sesuatu yang bikin penyakit. Dan penyakit yang sangat berbahaya bagi hati kita, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka oleh karena itu dia pun mencintai seorang karena sebab dia mencintai Allah. Maka qauluhu, ucapan fi athari Ibni Abbas, ucapan Ibnu Abbas dalam athar, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai seorang karena Allah. Man ahabba disebut dalam bahasa Arab syartiyah, huruf syarat. Wa fi'lu syarti ahabba, fi'ilnya, kata kerjanya ahabba, barang siapa yang dia mencintai. Ada apa kalau kita mencintai orang? Ada balasannya. Wa jawabuhu jumlah, jawabnya jumlah. Fa innama tunalu wilayatallah bidzalik. Siapa yang mencintai seorang mukmin karena sebab dia mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai sunnah, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Dia akan mendapatkan kecintaan Allah azza wa jalla. Nah, wafi dan huruf fi, man ahabba fi, di situ yahtamil antakun li zorfiyah, bisa diterjemah dengan zorof, artinya isim yang menunjukkan tempat. Dia mencintai di dalam cintanya itu karena Allah. Dia letakkan cinta kepada orang, cinta ditaruh di hati orang itu karena Allah. Tidak bergeser cintanya kepada orang itu kecuali karena Allah. Kita taruh rasa cinta kepada orang ini. Kenapa? Dia mentaati Allah. Saya taruh rasa cinta kepada orang ini. Kenapa? Karena dia mencintai Rasul. Ketika dia mulai bergeser, bergeser, memusuhi tauhid, memusuhi dakwatu tauhid, memusuhi sunnah dan ahlus sunnah, kita mulai bergeser, kita cabut apanya? Rasa cintanya. Yang tadinya ditaruh, diambil lagi. Itu manis. Itu akan manis nanti. Begitulah. Cinta itu memang membuat sesuatu itu jadi apa? Manis. Barakallahu fik. Itu kalau diterjemah fi dengan zorof. Wa yahtamilu an takuna li as-sababiyah. Atau makna yang kedua, fi di sini maknanya huruf yang mengandung makna sebab. Berarti barang siapa yang mencintai seorang karena sebab orang itu mencintai Allah. Begitu. Wa yahtamil antak wa ta'ti ahyana lisababiyah, dan kadang huruf fi dalam bahasa Arab itu diterjemah dengan sebab, bukan diterjemah fi itu di dalam. Misal al-ma'u fil kub, apa artinya? Air di dalam gelas. Fi di sini zorof, menunjukkan tempat. Tapi fi mengandung makna sebab. Dan ini sering dipakai. Contoh dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Dalam hadis Muslim. Bukhari Muslim. Telah masuk seorang wanita ke dalam neraka. Fi hirrotin, fi karena sebab seekor kucing. Kenapa orang ini masuk neraka? Karena sebab berurusan dengan apa? kucing. La hiya at'amatha. Kucing dia kurung, tidak dikasih makan. Kucing dia ikat, tidak diberi makan dan minum. Sampai kucing itu mati. Ternyata urusannya masuk neraka. Itu menyiksa kucing. Mungkin antum punya kucing di rumah. Makhluk yang lembut seperti itu, kalau kita tidak ngerti ilmunya dan adabnya, urusannya berat di akhirat. Apa itu? Neraka. Itu kucing. Apalagi istri, anak. Kalau istri, anak tidak diurusi makannya, minumnya, sampai mati misalnya, mana yang lebih dahsyat urusannya di hadapan Allah? Apalagi kalau tidak diberi ilmu agama, tidak ngerti halal, tidak ngerti haram, tidak ngerti sunnah, tidak ngerti tauhid, hanya dia terjatuh kepada berbagai macam maksiat, kita tidak beritahu, urusannya juga berat. Barakallahu fiik. Itu kalau diterjemah fi dengan makna sabab. Maka dalam hadis ini, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai min ajlihi, karena sebab Allah. Idza kunna inna lisababiyah. Ini kalau kita terjemah fi mengandung makna sebab. Amma idza qulna innaha lizorfiyah. Adapun kalau kita terjemah dengan makna zorof, maka maknanya man ahabba fi zatillah. Barang siapa yang mencintai pada zatnya Allah, ai fi dinihi, pada agamanya, wa syar'ihi, syariatnya. La li hadid dunya, bukan karena sebab dunia. Barakallahu fiik. Dia mencintai agama bukan karena mencintai dunia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.